Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ali wa alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memahami makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan membahas ayat 122 dan seterusnya dari Surah Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain memberikan gambaran perumpamaan orang-orang yang tenggelam dalam kemusyrikan. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, pemirsa. Pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah dari pengajian Aisyah Jakarta Selatan, pengajian Masjid Atin, pengajian Aisyah PJMI Bintaro, juga Dewan Keluarga Masjid Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita langsung saja, Pak Quraish, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang tuntunan Allah menyangkut penyembelihan, menyangkut makanan, menyangkut upaya-upaya dari setan, setan manusia dan jin yang ingin menjerumuskan manusia. Ayat kita ini kemudian menyatakan demikian, surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan dia dan kami anugerahi dia cahaya yang dengan cahaya itu dia dapat berada, berjalan, yakni berada di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada di dalam aneka kegelapan. Saya jelaskan sekarang. Pertanyaannya mudah begini kalau kita permudah. Sama enggak orang yang jalan bawa pakai lampu, ada cahaya yang menyoroti dia, dengan orang yang dalam gelap gulita? Pasti tidak sama. Al-Quran ingin menggambarkan begini, orang yang mendapat petunjuk Allah itu, orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki cahaya. Ilmu kan cahaya. Yeah. Petunjukkan cahaya. Yeah. Nah, samakah orang yang berilmu, samakah orang yang mendapat petunjuk Allah dengan orang yang tidak berilmu, yang tidak mendapat petunjuk Allah? Pasti tidak sama. Nah, kita kembali ke ayat kita ini, kita ingin katakan begini. Di sini dia katakan, apakah sama yang mati lalu dihidupkan Allah? Nah, yang mati jiwanya lalu dihidupkan jiwanya oleh Allah. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mendapat hidayat, itu namanya orang mati. Tidak. Dia tidak bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang diharapkan dari kehadirannya. Orang yang melaksanakan fungsinya dengan baik, itu orang hidup. Saya beri contoh, bahasa Al-Quran nih, ya. Ada tanah yang gersang, ada tanah yang subur. Tanah yang gersang itu dinamainya tanah yang mati. Yeah. Ya kan? Yeah. Tanah yang subur itu dinamainya tanah yang hidup. Kenapa? Karena tanah yang subur berfungsi sebagaimana fungsi yang diharapkan dari tanah. Ya kan? Nah, manusia begitu. Manusia yang hidup adalah yang melaksanakan fungsinya sebagai manusia. Fungsi manusia yang hidup itu memiliki nilai-nilai, mempunyai petunjuk-petunjuk dan melaksanakan petunjuk-petunjuk itu sesuai apa yang dikehendaki Allah. Orang mukmin hidup. Orang kafir mati. Nah, samakah orang yang mati lalu dihidupkan Allah? Dulu sahabat-sahabat Nabi sebelum masuk Islam itu dinilai sebagai orang mati. Dia musyrik. Ya kan? Dihidupkan oleh Allah, diberi oleh Allah petunjuk, diberi nilai-nilai, lalu mereka hidup dalam kehidupan dunia ini dengan melaksanakan nilai-nilai itu. Kami berikan kepadanya cahaya yamshi bihi finnas. Ah, ini kita lihat lagi. Ilmu itu, hidayat itu bukan sekedar apa yang Anda ketahui dalam benak Anda. Tapi ilmu itu harus diamalkan. Anda sudah tahu salat subuh wajib sebelum matahari terbit. Sudah punya ilmu atau tidak itu? Sudah punya. Sudah. Tapi Anda harus amalkan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Itu kan ungkapannya, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Nah, orang ini dia sudah dapat petunjuk dari Allah, dia mendapat cahaya, cahaya ilmu dan petunjuk itu yang dengannya dia berjalan di permukaan bumi ini. Ilmunya menuntun dia. Itu yang dimaksudnya. Yamshi bihi fil ard kaman mathaluhu fil zulumat, seperti satu orang yang berada di dalam kegelapan, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Sudah kepribadiannya sudah kotor. Itu pasti tidak sama. Begitulah orang-orang, begitulah dihiaskan kepada orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Kita akan teruskan nanti. Baik. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Itu dihiaskan oleh setan, apa yang dia lakukan, jadi dia bangga. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ayat 122 itu berbicara tadi, sudah kita katakan, perumpamaan yang diberikan Allah. Dikatakan, samakah yang mendapat petunjuk Allah itu dengan orang yang tidak dapat petunjuk sehingga berada di dalam aneka kegelapan, bukan cuma satu kegelapan. Kegelapan nafsu, kegelapan setan, kegelapan kebodohan, macam-macam kegelapan. Oke. Dia tidak dapat keluar darinya karena sudah menjadi kepribadiannya. Sudah menjadi adat kebiasaannya. Orang kalau sudah terbiasa sudah susah, itu ada ungkapan tarkul ada adawa, meninggalkan kebiasaan itu seakan-akan memusuhi diri sendiri. Ya kan? Sudah terbiasa. Seseorang kalau terbiasa menyangkut sesuatu, itu akan terbawa sampai akhir hidupnya. Bahkan bisa jadi sampai terbawa kiamat. Orang yang terbiasa bohong di dunia, di akhirat dia masih bohong. Karena kebiasaan. Oke. Tidak dapat keluar dari situ, demikianlah dihiaskan kepada orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Ini banyak, Bu. Banyak sekali ini. Sudah jelek dia lakukan, dianggap baik. Ya kan? Ada orang-orang itu ngerumpi kiri kanan ini, ya kan? Atau pakaian tidak teratur, dianggap dirinya hebat. Itu dihiaskan oleh setan apa yang dia tuju, jadi dia bangga, ini bagus, ini hebat, ini. Al-Quran mengingatkan, itu dihiaskan oleh kepada orang-orang kafir, apa yang selalu mereka kerjakan, ini sudah yang terbaik. Oke, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Seperti itu, seperti penghiasan setan itu, seperti keburukan-keburukan itu, kami juga, Allah juga, melalui sistem yang Allah tetapkan, menjadikan akabira mujrimiha, menjadikan para pendurhaka tokoh suatu masyarakat. Kami jadikan pendurhaka-pendurhakanya tokoh pemimpin-pemimpin masyarakat. Itu Allah jadikan melalui sistemnya. Salah satu sistemnya itu bisa Allah menetapkan kamu mau pilih pemimpin melalui pemilihan umum. Ya. Siapa yang ngangkat sebenarnya itu? Rakyat. Ya. Tetapi Allah yang menetapkan. Karena kamu ya. Jadi ada, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu ada keterlibatan selain Allah. Nah, begitulah kami menjadikan untuk setiap negeri atau masyarakat, pemimpin-pemimpin mereka itu adalah pendurhaka-pendurhakanya, sehingga pada akhirnya para pemimpin itu mengelabui masyarakatnya, menipu mereka. Yamkuru fiha, tetapi Al-Quran mengingatkan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Tapi sebenarnya mereka tidak melakukan tipu daya kecuali terhadap dirinya. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Mereka melakukan tipu daya dikira yang dia pimpin yang tertipu. Sebenarnya dia yang tertipu oleh ulahnya sendiri. Wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya Rasulullah. Pemimpin-pemimpin masyarakat di Mekah dulu, apabila datang kepada mereka suatu bukti kebenaran, mereka berkata, kami tidak akan beriman kecuali kalau kamu juga diberi seperti itu. Oh, itu Nabi Musa dapat tongkat, ya, bisa membelah laut, saya mau beriman kalau saya dapat tongkat. Itu Nabi Muhammad begini, diikuti oleh pemimpin, oleh orang-orang, jadi dia jadi pemimpin, saya juga baru mau beriman kalau saya jadi pemimpin. Ya kan, itu maksudnya. Ini orang-orang yang tidak sadar. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah maha mengetahui siapa, kapan, di mana dia meletakkan tugas kenabian. Kita tidak bisa minta pada Tuhan, ya Allah jadikan saya nabi. Ya kan? Siapa yang menentukan? Allah sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah terbayang bahwa dia bakal jadi nabi. Ya kan? Nabi Musa tidak pernah terbayang dia jalan dengan keluarganya dapat ini. Allah yang tahu siapa yang paling wajar jadi nabi. Allah yang tahu kapan harus diutus nabi. Sekarang enggak ada nabi lagi. Allah tahu bahwa dengan kehadiran Nabi Muhammad enggak ada lagi nabi. Dia tahu kapan dan dia tahu di mana. Kenapa bukan di Indonesia? Tuhan lebih tahu. Itu kita bisa analisa, kenapa kok di Mekkah? Ya kan? Kenapa bukan di Amerika? Kenapa bukan di Australia? Allah yang tahu. Haitsu sayusibul ladzina ajramu shagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid. Nanti orang-orang yang berdosa akan mendapatkan kehinaan di sisi Allah dan siksa yang pedih disebabkan karena tipu daya mereka. Jangan duga yang menipu, baik pemimpin masyarakat atau tidak, itu akan terus menipu. Nanti ketahuan, sejarah juga akan membuktikan, ya kan? Paling tidak begitu. Apalagi di hari kemudian. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya hidayat, dia lapangkan dadanya kepada Islam. Kita akan terangkan ini. Jadi begini, Bu. siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya hidayat. Ada rumus dulu. Dalam konteks hidayat, Allah tidak memberi Anda hidayat kecuali kalau Anda terlebih dahulu mau hidayat. Jadi harus dari diri, harus bermula dari diri Anda. Dari hati. Dalam episode yang lalu saya ada beri contoh itu, mau makan ada rasa lapar. Begitu lapar, kalau orang puasa dia tidak mau makan. Tuhan memberi hidayat pada saya sehingga saya tahu saya makan melalui naluri. Saya lapar. Tapi saya tidak mungkin makan, diberi makan kecuali kalau saya mau. Iya kan? Iya. Buktinya puasa kita tidak mau makan kecuali ini. Begitu juga hidayat Allah. Siapa yang Allah mau beri hidayat setelah yang bersangkutan mau, ya kan? Kalau dia sudah mau, Allah beri dia hidayat. Kalau Allah mau beri dia hidayat, dia lapangkan dadanya. Kita akan jelaskan lebih jauh ayat ini. Baik Pak, menarik sekali penjelasannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan Al-Quran. Sebelum dilanjutkan, kami akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Orang yang tidak beriman itu, saya pernah berkata dalam salah satu episode, orang yang tidak beriman itulah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab. Untuk itu, silahkan Pak dilanjutkan. Ya. Fama yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang mau mendapat hidayat dan Allah mau memberinya hidayat karena dia mau, maka apa yang Allah lakukan? Yashrah sadrahu. Dia lapangkan dadanya. Sehingga dia dapat menerima tuntunan-tuntunan agama. Nah, dada, hati itu elastis. Dia bisa membesar, membesar, membesar. Semakin banyak yang dicurahkan Allah, semakin lebar dada. Orang yang menutup dirinya tetap aja sempit dadanya. Orang yang dilebarkan dadanya, diperdalam kalbunya, itu menampung banyak kebaikan. Ya kan? Karena dadanya luas. Dan kalau ada sesuatu yang buruk yang dia dengar, itu tidak berbekas di hatinya. Oh, begitu. Nah, saya beri contoh. Melempar batu ke kolam, bunyi enggak? Bunyi. Melempar batu ke laut, lama baru sampai ke dasarnya, boleh jadi udah hilang. Itu dada begitu. Yashrah sadrahu lil iman, dia lapangkan dadanya. Kalau saya suruh, kita lihat. Saya suruh seorang anak yang malas, tolong ambilkan saya gelas itu. Bisa jadi dia malas. Waduh capek. Ya kan? Itu dadanya sempit. Kalau ibu, kita balik nih. Ibu, ada anaknya menangis, ada susu di belakang di tengah malam. Dia pergi enggak? Pergi. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Kenapa? Dadanya lapang. Ada orang-orang, kita ambil contoh dari, ada misalnya salat tahajud. Ada orang merasa, waduh berat sekali tuh bangun. Iya kan? Ada orang enak aja dia bangun. Itu antara lain makna Tuhan melapangkan dadanya sehingga menjadi mudah dia melaksanakan apa yang sulit. Sebaliknya yang disempitkan menjadi sulit dia melaksanakan apa yang sebenarnya mudah. Itu yang penting Anda mau dulu. Tuhan janji. Wa man yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk membiarkannya terus dalam kesesatannya, apa? Dadanya menjadi sempit dan sesak. Sesak dadanya, sempit. Baru dia beri contoh, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik di langit. Dia tidak katakan dia naik ke langit. Dia naik di langit. Satu hal dulu. Ini ayat mukjizat. Seakan-akan ya Pak. Nggak, seakan-akan seperti seorang yang naik di langit. Saya jelaskan. Nabi Muhammad tidak pernah naik ke atas. Ya. Gunung di Mekah pun rendah-rendah. Ya. Tetapi dari mana beliau tahu bahwa orang yang naik ke angkasa sesak nafas? Ini Allah yang memberitahu. Itu sebabnya harus ada oksigen, ya kan? Nah, orang yang sempit dadanya diserupakan oleh ayat ini dengan seorang yang naik, dia tidak katakan ke langit, tapi di langit. Dia sudah berada di langit, jadi terus sesak nafasnya. Dia mau naik, tidak bisa naik. Kalau dia berkata dia naik ke langit, boleh jadi dia belum di langit. Ya. Ini dia sudah di langit, makin sesak, apalagi dia tidak bisa naik. Seperti ilustrasinya semut bawa ini, dia naik, jatuh lagi. Dia naik, jatuh lagi. Itu orang yang tidak mendapat hidayat dari Allah. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah meletakkan rijs. Rijs itu banyak artinya. Sikap labil, ragu, tidak mantap, kotor, itu semua makna rijs. Orang yang tidak beriman itu, saya pernah berkata dalam salah satu episode, orang yang tidak beriman itu labil. Karena dia tidak punya pegangan. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Karena boleh jadi dia ragu pada manusia yang dia andalkan. Kalau seorang mukmin, Tuhan ini enggak ada masalah. Ya kan? Kadzalika yaj'alullah, kebimbangan, keraguan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lebar lagi lurus. Dia lebar, tidak sumpek orang jalan di situ. Tidak macet jalannya. Dan tidak jauh karena dia lurus, tidak berliku-liku kita ini. Itu agama Islam begitu. Karena dia lebar, banyak orang bisa ditampungnya. Iya. Iya. Jadi tidak usah bertengkar. Kalau ini mau lewat sini, ini mau lewat sini, ini mau lewat sini, semua bisa jalan. Ah, itu agama begitu. Hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Kami telah merinci ayat-ayat kami, petunjuk-petunjuk kami bagi orang-orang yang mau mengingat. Kalau mau ingat, ada itu. Baru dia katakan, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka yang mengikuti jalan yang lurus ini, yang dilebarkan dadanya oleh Allah, bagi mereka negeri kedamaian di sisi Tuhan. Darussalam. Apa itu assalam? Salam itu damai. Ya kan? Salam itu artinya tidak cedera. Salam itu artinya memperoleh apa yang diharapkan. Itu damai kan? Saya ucapkan selamat kepada orang ada kecelakaan. Kecelakaan, dia tidak apa-apa. Saya ucapkan selamat, ya. Artinya dia tidak mendapat kecederaan. Ada orang naik pangkat, saya ucapkan selamat juga. Saya ucapkan selamat juga. Itu bukan berarti dia tidak cedera, tapi dia memperoleh sesuatu. Nah, bagi mereka di akhirat nanti negeri yang penuh kedamaian. Tidak ada keburukan, tidak ada makian, tidak ada kalimat-kalimat yang kotor, tidak ada perkelahian dan lain-lain sebagainya. Bahkan anugerah semuanya. Ada yang mengertikan darussalam, negerinya Allah yang bersifat assalam. Oh, kalau negerinya Allah pasti hebat itu. Ya kan? Iya. Sama Ka'bah Baitullah. Ya, rumahnya Tuhan. Damai Anda di sana, tidak ada. Ini di sana negerinya Allah. Darussalam wa huwa waliyuhum, dan Allah adalah pelindung mereka. Bima kanu ya'malun, itu semua disebabkan karena apa apa amal-amal baik yang mereka lakukan. Itu ayat kita. Baik, Pak. Subhanallah, pemirsa. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Dia anggap yang buruk itu baik. Orang yang semacam ini. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Sekarang waktunya tanya-jawab antara jemaah dengan narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Ibu-ibu, siapa yang mau tanya? Silakan, silakan Ibu. Nama saya Ibu Sri. Mohon penjelasan lebih jauh dari Pak Quraish tentang manusia yang menipu diri sendiri. Seperti apa menipu diri sendiri itu menurut Bapak Quraish? Terima kasih. Iya, menipu diri sendiri. Baik, ini ayat kita tadi. Mereka tidak sadar bahwa mereka menipu diri. Saya beri contoh, Ibu. Saya beri contoh. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang buruk dan menganggapnya baik, itu sebenarnya dampak buruknya dia yang tanggung. Saya beri contoh yang lebih konkret. Ada satu perokok, saya ini anti rokok, jadi saya selalu berkata, perokok. Dia anggap ada yang merokok itu, dia tahu bahwa ini buruk. Yeah. Tapi saya tidak bisa tinggalkan. Yeah. Kalau bisa saya tinggalkan. Ada yang begitu kan? Yeah. Nah, ada yang berkata, rokok ini bagus. Ini tanda seorang jantan. Ya kan begitu? Keren. Ya? Ini keren. Ini orang yang kedua ini dihiaskan kepadanya sesuatu yang buruk. Dia anggap yang buruk itu baik. Yeah. Orang yang semacam ini tertipu oleh dirinya sendiri. Iya kan? Iya. Yeah. Dia tertipu, dia anggap baik. Dan itu bukan cuma rokok. Banyak yang lain, minuman keras kah, pergaulan bebas kah. Oh yeah. Ini keren, dia wawasannya luas, ini. Diperindah oleh setan yang buruk. Sehingga dia menganggap baik, dia tidak malu-malu. Karena dia anggap baik, dia ketipu. Dia menipu dirinya sendiri. Itu kira-kira Bu contohnya ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, silakan. Saya mau bertanya pada Pak Quraish. Dalam Al-Quran pada ayat 121 masih berbicara tentang hewan sembelihan. Tetapi pada ayat 122 dibicarakan tentang orang-orang yang mati jiwanya. Bagaimana memahami relevansi kedua ayat tersebut menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Ayat yang lalu berbicara tentang godaan setan kan? Yohana. Baru ayat ini berbicara tentang orang yang hidup dan orang yang mati jiwanya. Nah. Kalau Ibu persingkat lagi tadi pertanyaannya, ini makanan, ini kok jadi hidayat dan ini? Itu pertanyaannya, itu bisa saja begitu. Nah, tadi kita sudah katakan, atau sekarang saya mau tambah. Kenapa Adam terjerumus? Apa sebabnya? Melalui makanan kan? Setan yang mempengaruhi dia makan itu. Jadi hati-hati pada makanan. Itu relevansinya bisa begitu, jelas sekali. Itu sebabnya, la tattabi'u khutuwati syaitan, hati-hati. Orang bisa terjerumus di dalam suatu hal yang sangat membahayakan melalui langkah kecil dari setan. Langkah pertamanya itu yang haram. Itu perampok, pembunuh, mulanya itu minuman. Hilang akalnya, terpengaruh. Banyak kejadian seperti itu. Itu kenyataan membuktikan itu. Bahkan ada perampok-perampok, pencuri-pencuri, sebelum mencuri dia minum dulu. Supaya ada keberanian. Siapa yang memberikan dia keberanian? Itu setan. Jadi sangat relevan itu kalau ada uraian tentang setan, makanan dengan hidayat dan petunjuk Allah. Saya kira begitu. Baik Pak, saya ada satu pertanyaan, saya ingin sekali tahu. apa tanda-tanda yang kalau kita diberikan hidayah sama Allah atau dilapangkan dada kita, tanda-tanda manusia itu apa ya, Pak? Pak, itu bisa banyak, kita terangkan bisa sedikit. Ada suatu riwayat mengatakan, dia bertanya, apakah dada itu melebar? Iya, dada melebar dalam riwayat itu. Apa tandanya? Tandanya yang pertama, mengarahkan pandangan ke masa jauh, ke akhirat, bukan masa kini. Tidak terjerumus dalam kesenangan masa kini. Jadi jangan anggap segalanya itu sekarang dan di sini. Ada nanti dan di sana. Ya kan, kalau orang itu, orang maki saya, kalau sekarang saya maki dia. Tapi saya kan berpikir jauh. Nah, baru dikatakan al-istidad lil maut qablal faut. Dia siap mempersiapkan bekal untuk masa setelah kematian sebelum terlambat. Kalau Anda baru mau siap setelah usia Anda 50 tahun, udah lambat Anda. Ya kan? Sedini mungkin. Tandanya juga, kalau dia tersinggung, dia tidak cepat marah. Itu orang lapang dadanya. Ini disinggung sedikit aja udah terbakar, udah lapang dadanya. Saya kira itu tanda-tandanya. Oke, baik Pak. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jangan cepat-cepat salahkan pemimpin. Boleh jadi Anda yang salah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Kita akan melanjutkan tanya-jawab. Ibu, silakan yang mau bertanya. Nama saya Huzaifah. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya kata Islam dalam ayat 125 dengan Darussalam ayat 127? Bagaimana memahami? Iya, sebenarnya. Keduanya terambil dari akar kata yang sama. Islam, salam. Itu sebabnya kita bisa berkata bahwa Islam itu selalu salam. Ya. Kita bisa perluas. Islam itu penyerahan diri kepada Allah. Kan? Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, dia menyerahkan diri kepada As-Salam, Tuhan yang memberi kedamaian dan keselamatan. Itu sebabnya Muslim, siapa yang selamat orang lain, selamat lagi orang lain dari gangguan lidahnya dan tangannya. Jadi sangat erat hubungan antara Islam, salam. Nah, baru sangat erat hubungan antara Islam dan pelaksanaannya dengan Darussalam, sorga. Kalau mau masuk ke sorga, Islamlah. Islam adalah penyerahan diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah itu patuh. Orang yang patuh itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakannya walau dia tidak tahu. Ya enggak? Patuh pada dokter atau tidak? Patuh, ya kan? Karena kita percaya. Karena bukti-bukti bahwa dia dokter itu demikian. Jadi Anda tahu atau tidak tahu, Anda patuh. Nah itu, orang yang patuh pada Allah begitu. Jangan lantas kalau ada tuntunan, saya pikir-pikir dulu ya, ini begini. Anda laksanakan baru pikirkan. Ya kan? Saya kira begitu, itu jadi punya kaitan yang sangat erat. Itu sebabnya lambang Islam, Assalamualaikum. Temui siapa saja, Assalamualaikum. Walaupun Anda tidak kenal. Kalau musuh pun, ajak dia, mari kita damai. Salam, oke. Okay. Oke, okay. Selanjutnya. Ya, silakan, Mas. Nama saya Iwan Ridwan Wahidin. Pertanyaan saya, Pak. Dalam ayat 123 disebutkan bahwa pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Bagaimana memahami ayat ini? Bukankah itu merupakan hal yang tidak baik? Terima kasih. Iya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau Anda menemukan kata kami yang dinisbahkan kepada Allah, maka itu bukan Allah sendiri yang melakukannya. Ya kan? Itu ada keterlibatan selain Allah. Nah, jadi boleh jadi keterlibatan Allah itu pada menetapkan sistem. Saya beri Anda contoh. Saya sering beri contoh. Sewaktu Allah berbicara tentang penciptaan Adam, Dia katakan khalaqtu biyadi. Aku menciptakannya. Tapi waktu Dia berbicara tentang reproduksi manusia, penciptaan kita ini, Dia katakan laqad khalaqnal insan. Kami menciptakan manusia. Kenapa? Karena ada keterlibatan. Ya kan? Allah menetapkan sistem. Sistem yang ditetapkannya itu adalah pertemuan sperma dan ovum. Yeah. Apa dalam rahim atau di luar rahim, baru dipertemukan dan sebagainya. Itu sistem. Tapi ada keterlibatan. Jadi ja'alna, kami jadikan, itu sistemnya, tapi Anda yang menempuh jalannya. Tidak mungkin ada dua orang, laki dan perempuan, terus lahir. Sistem yang ditetapkan Allah, pertemuan antara laki dan perempuan atau sperma dan ovum, tapi Anda harus terlibat dong, kawin dulu baru dapat anak. Iya kan? Begitu jalannya itu. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Selanjutnya silakan. Nama saya Lia Nur Leila. Saya ingin menanyakan, di masyarakat kita banyak sekali ritual atau adat kebiasaan yang banyak menyimpang dari akidah Islam. Lalu bagaimana caranya dakwah yang tepat untuk mereka? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dakwah itu ajakan, mengajakkan, bukan maksa. Nah, itu dulu satu prinsip itu. Dakwah itu mengajak. Dakwah itu memberi hidayat, ya kan? Memberi petunjuk. Hidayat itu seakar dengan kata hadiah. Ya. Yeah. Bagaimana Anda menyerahkan hadiah? Anda lempar? Tidak. Memberikan dengan lemah lembut. Dikemas, kan dibungkus itu kalau hadiah. Dikebungkus dengan bungkusan yang indah. Itu prinsipnya, dakwah begitu. Menyampaikan secara lemah lembut, tidak paksa orang, tidak maki orang. Bahkan itu ada ayat Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, lapangkan dadamu, maafkan orang-orang yang musyrik. Karena Anda, kalau kita kemarin berapa hari yang lalu tuh kita ada bicara soal jangan memaki orang-orang itu kan. Yeah. Jangan maki orang musyrik. Yeah. Jangan maki orang yang berbeda agama dengan Anda. Karena orang yang maki itu orang lemah. Orang yang menggunakan kekerasan menyangkut suatu ide itu orang lemah. Boleh jadi orang ikut tapi hatinya mendongkol. Ajak dengan baik, luruskan, beri pemahaman. Itu cara dakwah. Kita dalam masyarakat kita banyak itu yang menyimpang. Tapi jangan lantas maki orangnya. Saya kira begitu, Bu. Cara maki. Oke, baik. Cukup jelas ya. Baik, Pak. Bisa langsung pada kesimpulannya. Kesimpulannya masih perlu disimpulkan. Ya. Masih perlu. Saya kira, oke, apa yang kita... jadi saya kira satu hal yang saya ingin simpulkan pertama kali adalah bahwa orang yang mendapat petunjuk Allah itu berjalan di dalam cahaya terang. Orang yang terbiasa dengan sesuatu itu akan membentuk kepribadiannya. Terbiasa dalam kebaikan akan baik, terbiasa dalam kejahatan. Itu yang diisyaratkan di sini. Allah menetapkan sistem. Sehingga kalau masyarakat bejat, bisa jadi dia memilih pemimpin-pemimpin yang bejat juga. Sebaliknya juga begitu. Kalau masyarakat, jadi jangan cepat-cepat salahkan pemimpin. Boleh jadi Anda yang salah. Kenapa Anda pilih dia? Kenapa Anda restui dia? Iya kan? Itu di hadis Nabi bersabda, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, begitulah diangkat pemimpin kalian. Yang terakhir saya kira tentang kelapangan dada, sudah banyak kita bicara tentang kelapangan dada. Oke, baik. Terima kasih Pak Kure, sangat menarik sekali ya. Ibu-ibu semuanya, baiklah. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat dari Surah Al-An'am yang memberikan penjelasan bahwa pemimpin yang tidak taat kepada Allah juga punya peran terhadap berlangsungnya keburukan di muka bumi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkan hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu.